Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala wa qawluhu yadhaku Allahu ila rajulain qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-jannah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yang satu membunuh yang lainnya, kemudian kedua-duanya masuk surga. Qala syarah sifatul thaniyat asyarah ad-dahk. Ad-dahku min sifatillahi thabitati lahu bis sunnah wa ijma'us salaf. Wa ijma'us salaf. Dahak, tertawa, termasuk salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bis sunnah thabitah lahu, berlaku bagi Allah dengan sunnah. Ini ada dalam riwayat yang sahih, muttafaqun alaihi. Qala Nabi SAW, yadhakullahu ila rajulain yaktubu ahaduhum al-akhar yadukhulanil jannah, thumma yadukhulanil jannah. Dua orang saling bunuh-bunuhan, tapi dua-duanya masuk surga. Pernah kita sampaikan di sini, dua orang yang bunuh-bunuhan tapi dua-duanya di neraka. Beda dengan yang hadis ini. Kalau yang itu yang masuk neraka itu dua orang muslim. Ya, dua orang muslim, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim berhadapan dengan dua pedang terunus, dua-duanya masuk neraka, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka, di neraka. Kenapa? Yang membunuh jelas ya Rasulullah, kata para sahabat. Iya, yang membunuh jelas. Yang terbunuh, kenapa kok masuk neraka juga? Ya kalah cepat. Kalah cepat. Ini karena dia juga punya keinginan untuk membunuh saudaranya sama muslim. Nah, qala wa tamamul hadis, dan kelengkapan hadis di sini, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatil fayastashhid. Nah, dua orang ini berperang, yang satu di jalan Allah muslim, nah, berperang melawan si B. Dalam peperangan si B kafir, berhasil membunuh si A, mati syahid si A. Si B masuk Islam, taubat, mati syahid juga. Nah, dua-duanya di dalam surga, muttafaqun alaih. Itu para sahabat seperti tahu. Nah, ya, kebanyakan mereka seperti itu. Nah, dulunya mereka kafir, musyrik, yang budun al-asnam, ya. Ya kulun al-jussah, itu bangkai, al-maitah. Nah, ini mereka dahulu berperang di jalan Allah, ya. Yang muslim berperang di jalan Allah, yang kafir berperang di jalan tagut, di jalan syaitan. Tapi subhanallah, mereka masuk surga semua. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Ini mereka. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu husna. Apa itu al-husna? Al-jannah. Mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah dan yang masuk Islam setelah Fathu Mekah atau setelah Hudaybiyah, sama-sama di dalam jannah. Ini keistimewaan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ajma' salaf ala itsbati dhahk. Salaf, ijma' itu biasanya ijma' salaf itu selalu ada mustanadnya, dasarnya, imma dari Al-Qur'an atau dari hadis. Nah, tentu enggak jauh dari itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, enggak mungkin tanpa dasar. Ala itsbati dhahk, untuk mengitsbatkan sifat dhahk lillah, fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil, wa huwa dhahk hakun hakikiyun. Tapi jangan lupa yang berikutnya, kalimat berikutnya, dhahkun haqiqiyun yaliqu bijalalillah, yaliqu billahi ta'ala, sesuai dengan keadaan Allah. Ingat yang lalu sudah kita sebutkan, berbicara tentang sifat itu sama, itu far'un fi kalaman anidzat. Bicara tentang sifat Allah itu sebagian dari bicara tentang zat Allah. Sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan makhluk, seperti itu pula sifatnya. Sebagaimana zat Allah maha sempurna tanpa cacat, begitu pula sifatnya. Ya, ini prinsip usul dalam memahami sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah. Wa fassara ahlul ta'til bisawab wa narud 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Ditafsirkan oleh ahlul ta'til berupa pahala atau iradatu in'am atau iradatu thawab. Inginkan memberi pahala, memberi nikmat. Kita bantah sebagaimana disebutkan dalam kaidah rabi'ah. Nah, yang mereka dikatakan oleh beliau di sini fasar ahli ta'til bithaw, karena mereka menyebutkannya iradatul in'am, iradatu isabah. Ingin punya iradah, mereka isbatkan. Tapi sifat rahmat, sifat dahab, sifat ridha itu mereka tolak. Sifat ghadab mereka tolak. Tapi mereka isbatkan sifat iradah, iradatul intiqam, kehendak untuk menyiksa, menghukum. Iradatul in'am, kehendak untuk beri nikmat, beri pahala. Ahlu sunnah membantah dengan bagaimana mereka mengisbatkan. Kalian mengisbatkan iradah, sementara iradah itu adalah mailul murid ila ma yahsulu bihi manfaah wa daf'il madarrah. Ini menunjukkan apa itu? Atau menfi ajad. Iradatul kehendak dari murid yang ingin mendapatkan suatu manfaat dan menolak mudharat. Jadi ada hajat di situ. Nah, mereka membantah, itu iradah makhluk. Iradah Allah tidak seperti itu. Nah, kita bantah. Ghadab yang kamu sebutkan mendidihnya darah untuk kemudian melampiaskan ingin memukul atau menghukum, ya, menimpakan kejelekan pada yang dimarahi, itu makhluk. Allah enggak sama seperti itu. Paham ya? Nah, itu makanya dikatakan Ahlus Sunnah itu lebih tahu tentang, lebih kenal tentang Allah daripada mereka. Maka ibadah mereka pun Ahlus Sunnah lebih sempurna dibandingkan Ahlus Ta'til. Qala fa hadza wa ma asbahuhu mimma sahha sanaduhu wa udilat ruwatuhu nu'minu bihi wa la narudduhu. Ini sifat-sifat ini dan semua yang semisal dengan sifat-sifat itu yang disebutkan yang lainnya. Sifat apa lagi? Lallahu asyaddu farahan. Allah betul-betul sangat gembira. Kapan? Ketika ini karena taubatnya seorang hamba lebih dari orang yang kehilangan. Nah, bagaimana orang yang kehilangan kemudian ketemu lagi barangnya? Sampai disebutkan dalam hadis Anas itu terucap omongan kufur. Saking senangnya hatinya, selamat hidupnya mungkin untuk bekal di jalan, kembali lagi barangnya, perabotnya, perkakasnya ataupun ini bekalnya untuk berjalan sebulan melintasi padang pasir. Subhanallah. Dalam keadaan semula sudah putus asa. Begitu dia dapatkan bekalnya kembali, ternak binatang tunggangannya kembali, saking gembiranya terucap kalimat kufur. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kufur. Tapi itu saking gembiranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa membayangkan gembiranya orang itu, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih gembira dari orang tersebut, ya, dari hamba. Dan kegembiraan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah. Nah, itu luar biasa taubat itu. Dan banyak keutamaannya, bikin marah syaitan, bikin sedih dan menyesal syaitan. Sudah puluhan tahun dia membelenggu, memperbudak seorang manusia. Di saat-saat terakhir sekarang mau hampir mati, atau menjelang sudah udur mungkin dapat taufik untuk bertaubat. Nyesal syaitan, kenapa selama ini enggak dibiarkannya saja dia dalam keadaan dia seperti dulu? Enggak usah dijerumuskan ke dalam dosa, ke dalam kekafiran. Kenapa? Akhirnya tobat, hilang semua dosa-dosa itu. Man taba min dzanbin kaman kaman la dzanba lahu. Orang yang tobat dari satu dosa itu seperti orang enggak pernah berbuat dosa. Ketika seorang sahabat dalam keadaan sudah renta, terbungkuk, lewati majelis Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, semua kejahatan disebutkannya, apa yang dia lakukan? Kamu bersaksi kepada Allah, yakni bersaksi la ilaha illallah dan aku Muhammad Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Kemudian disebutkan apa tobat? Allah mengampuni, Allah menghapus itu semua. Sambil pergi dia merasa senang sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala, nah, nu'minu bihi wa la narudduhu wa la najhaduhu. Nah, semua dan yang semisal yang sahih sanadnya dan dinyatakan thiqah rawi-rawinya, uddilat, difiqahkan, dianggap thiqah rawi-rawinya, nu'minu bihi, kita mengimaninya, wa la narudduhu, dan tidak menolaknya, wa la najhaduhu, tidak menentangnya, wa la nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu dhahirahu. Nah, ini memperjelas bahwa beliau seperti yang di depan itu seakan-akan kan seolah-olah beliau golongan tafwid mufawwid. Nah, padahal tidak. Ini tarkut ta'arud lahu birad wa ta'wil wa tasybih wa tamtsil wa ma uskila min dhalika wajaba itsbatuhu lafdan wa tarkut ta'arud li makna. Itu kan membuat orang mengira beliau ini mufawwid. Ternyata tidak, ya. Wala nusbihuhu bi sifatil makhluqin, dan kita tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, wala bi simatil muhdatsin, dan tidak pula dengan tanda-tanda yakni al-muhdats, yakni makhluk, ciri-ciri makhluk atau yang biasa melekat pada makhluk. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir, dan kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, dan tidak ada yang tandingan baginya. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sederajat, tidak ada yang sama. Laisa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir. Wa kullu ma takhayyala fi dhihni aw khatara bil bal fa inna Allah ta'ala bi khilafih. Segala macam bentuk bayangan yang tergambarkan di dalam benak atau yang terlintas dalam pikiran kita, maka Allah menyelisihi itu. Kita ingin misalnya terhayal, melintas gitu. Sifat Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha hebat, yang maha cantik, maha indah, subhanallah. Karena syaitan namanya lemahnya kita, melintas dia. Nah, cepat-cepatlah ini apa istighfar dan ta'awud, dan yakini bahwa Allah tidak seperti itu. Allah jauh lebih sempurna. Makanya di dalam kitab yang lain beliau dalam Qawaidul Muslah beliau memuanti-wanti dua perkara yang harus kita hati-hati ketika kita mengisbatkan sifat itu, takyif dan tamtsil. Nah, takyif dan tamtsil menjelaskan bagaimananya. Oh, sifat Allah itu demikian. Tangannya turunnya begini, wajahnya begini. Kalau tamtsil menyerupakan, oh sifat Allah, wajah Allah itu seperti wajah, nah, tangan Allah seperti, nah, itu tamtsil. Baik. Nah. Qala yang ke-15. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Nah, termasuk di sini adalah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Diulang-ulang di sini. Ya, kata-kata istawa ala atau alal arsy istawa itu istawa ala di dalam Al-Qur'an itu ya ada empat bentuk, ada empat fa'ilnya di dalam Al-Qur'an, ada empat fa'ilnya ya. Yang domirnya kembali fa'ilnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan oleh beliau ada di 7 tempat. Yang fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di 7 tempat di dalam Al-Quran. Kemudian ada yang fa'ilnya adalah kita manusia. Litastawu ala zuhurihi. Surat apa itu? Surat Litastawu ala zuhurihi. Surat Zukhruf. Ya. Naik kendaraan. Kamu, kita manusia. Kemudian di dalam ayat yang lain surat Al-Mu'minun. Ya, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Idza stawaita anta wa man ma'ak. Engkau Nabi Nuh dan orang yang beriman bersamamu istawa ala alal fulk. Istawa alal fulk, istawa ala, intinya istawa ala. Sudah dua pelakunya. Nah, kemudian satu pelakunya itu benda mati. Fa'ilnya, dhamirnya kembali kepada benda mati. Nah, apa? Kapal. Thummastawat alal judi. Istawa ala. Kapal di apa namanya? Istawat alal judi. Duduk dia. Nah, karena mereka yang kamu menyifatkan Allah berarti mengatakan Allah itu duduk. Istawa ala belum tentu duduk. Kamu di atas kendaraan juga enggak tentu duduk. Bisa berbaring, bisa berdiri di atas kapal. Terus istawa, kalau kapal, kapal duduk di bukit judi. Nah, itu dia di dalam Al-Qur'an fa'ilnya yang menunjukkan makna yang sama, hampir sama, tetap tinggi di atasnya, menetap di atasnya. Kalau yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia itu bersemayam. Bersemayam itu juga belum tentu duduk ya. Jenazah itu dipersemayamkan di rumah duka. Ayo, disuruh duduk. Ada enggak bahasa Indonesia gitu kan? Jenazahnya disemayamkan di rumah duka, duduk dia? Enggak. Ya, nah itu hati-hati, harus pandai juga kita dengan bahasa. Taib qala, as-sifatu al-tsalitsa asyara, sifat yang ke-13 al-istiwa 'alal 'arsy. Istiwa Allah 'alal 'arsy min sifatihi tsabitah lahu bil kitab was sunnah wa ijma'is salaf. Termasuk di antara sifat fi'liyah juga dzatiyah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arsyhi inna rahmati sabaqat ghadabi. Rawahu Bukhari. Sungguhnya Allah ketika setelah menyelesaikan urusan makhluknya itu menulis di sisinya di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Nah, tadi disebutkan oleh beliau qala Allah taala yani istiwa 'alal 'arsy min sifati tsabitati bil kitab was sunnah wa ijma', qala Allah taala ar-rahman 'alal 'arsy tawa wa dzikru istiwa'ahu di istiwa'ihi 'alal 'arsy 'alal 'arsyhi fi sab'ati mawadhi'. Yani dzakara istiwa'ahu 'alal 'arsyhi fi sab'ati mawadhi' min al-Qur'an, disebutkan di dalam 7 tempat dalam surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Thaha. Surat apa lagi? Surat Ar-Ra'd. Ternyata kalimat dalam surat Al-Hadid, surat Alif Lam Sajadah, Thumma stawa alal arsy. Kalimat-kalimat itu sering itu di dalam ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi inna ma ba'da baina ma sama inna bu'da ma baina sama'in ila sama'in imma wahida aw ithnatan aw thalatha wa sab'una sana ila an qala fil arsy baina asfalihi wa a'la mithla ma baina sama'in ila sama'in thumma Allah ta'ala fawqa dhalik. Ini hadisnya lemah, kita pernah lewat di dalam Fathul Majid ya, kita yang paling akhir wa ma qadarullah haqqa qadri. Nah, itu hadis hadisnya Abdullah bin Mas'ud ya, yang menerangkan tentang jarak antara kita dengan langit dunia ini 500 tahun perjalanan. Dari yang kita lihat ini dengan yang tebalnya itu sudah 500 tahun perjalanan. Antara langit kita, langit dunia ini dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan, terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Antara dasarnya dengan permukaannya itu 500 tahun perjalanan. Arsy Allah di atas air. Nah, seperti itu. Allah di atas seluruhnya. Wa akhrajahu aidan At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa fihi illatun ajaba anhal Ibnu Qayyim rahimallahu fi tadhib sunan Abi Daud, dijawab oleh Ibnu Qayyim, wa ajma'a salaf ala itsbati istiwa'illahi ala arsyih, fa yajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takif wala tamtsil, wa huwa istiwa'un haqiqiyyun ma'nahu al-ulu wal istiqrar. Ini maknanya. Maknanya tinggi dan tetap. Ala wajhin yaliqu billahi azza wajal. Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qad fassarahu al-ta'til bil istila. Nah, istiwa diartikan oleh mereka ahlu ta'til istila. Ini istila artinya dia dulunya kalah kemudian baru berhasil menang. Nah, ini istilah. Dia berkuasa setelah dulunya gagal menguasai. Ini istilah. Apakah Allah seperti itu? Nah, dan ini mereka ambil dari Akhtal Nasrani Khabif, ya, syair Arab. Dan itu juga bukan asli orang Arab, mualad. Nah, dan itu pun juga ditambah-tambahkan, disisip-sisipkan di dalam diwannya. Aslinya tidak ada. Dan Ibnu Hazm marah besar. Mereka pegang kalam orang Nasrani daripada kalam ulama dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Mengisbatkan tentang sifatnya. Apalagi istilah tidak dikenal dalam bahasa Arab. Istilah itu artinya dia menguasai setelah tadinya gagal untuk menguasai. Qala wa naradu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah wa nazidu wajhan rabi'an. Kita tambah sisi yang keempat, annahu la yu'raf fil lughatil arabiyyah bi hadzal makna. Wa wajhan khamisan, dan yang keempat, yang kelima, annahu yalzam alaihi lawazim batilah misal annal arsy yam lam yakun mulkan lillah tsumma stawla alaihi ba'du. Ya. Yang kelima, berarti konsekuensi yang batil dari pernyataan mereka bahwa Allah tidak istiwa, dan makna istiwa itu adalah istila, berarti apa? Arsy itu dulu bukan milik Allah. Baru kemudian dikuasai oleh Allah. Paham kan? Baik. Wal arsy lughatan as-sarir. Al-khas bil mulk bil malik. Tempat khusus raja. Kalau kita artikan singgasana, singgasana kan tempat raja. Wa fi syara' al-arsyul 'adzim alladhi istawa 'alaihi ar-rahman jalla jalaluhu wa huwa a'lal makhluqat wa akbaruha wa anzahuha wa anwaruha wa athyabuha, lengkap semua, wa ajmaluha. Nah, ars yang besar yang Allah istawa di atasnya, jalla jalaluh, itu adalah makhluk yang paling tinggi, atap alam semesta. Itu ars Allah. Bayangkan betapa besarnya alam semesta ini, atapnya adalah ars. Paling besarnya, ya, dan paling sucinya, paling indahnya, paling bersihnya. Wasafahu Allahu bi annahu azim wa bi annahu karim wa bi annahu majid dzul arsyil majid. Walahu arsyun azim, bukan itu kata sabak. Baik. Nah, ini makhluk Allah paling. Dan di sekedar untuk mengingatkan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Allah punya dua arsy. Arsy yang pertama tempat istawa zatnya, yaitu arsy yang menjadi atap alam semesta. Makhluk yang paling dekat kepada Allah, makhluk yang paling tinggi, paling besar, paling indah, paling terang. Dan Allah punya arsy satu lagi di bumi, tapi bukan tempat bersemayam zatnya. Yang bersemayam di situ al-mathalul a'la, sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yaitu qulubu ibadil mu'minin, hati-hati hamba Allah yang beriman. Itulah arsy Allah di muka bumi. Tempat di situ, kalau di situ ada sifat-sifat Allah bersemayam. Nah, paham dia Allah itu raqib, Allah itu sami', Allah itu alim, Allah itu basir, Allah itu aziz, Allah itu fa'alun lima yurid. Kalau dia ingat di dalam hati itu ada di nyetringat sifat-sifat Allah, luar biasa. Semakin dekat dan akan terbuka bagi dia abwabul ma'arif, kata pintu-pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah ta'ala wal kursi ghairul arsh. Al kursi bukan arsh. Kursi itu disebutkan nanti li'annal arsh huwa ma istawa alaihi Allahu ta'ala. Arsh itu yang Allah istiwa di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsh. Wal kursi maudhi'u qadamai, tempat kedua kakinya. Liqauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menurut perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-kursi maudhi' al-qadamain wal arsh la yuqaddiru ahadun qadrahu, sedangkan arsh tidak ada satupun yang bisa mengukur kadarnya, ukurannya. Ya, bisa mengukur alam semesta mau sekian berapa nolnya, tidak mungkin tepat. Allah Subhanahu wa taala itu baru, ya, baru makhluk Allah satu arsy itu sudah menjadi atap alam semesta, tempat yang paling tinggi meliputi semuanya. Ya. Arsy itu dibandingkan apa, kursi dengan arsy, ya, kursi dengan arsy itu seperti gelang, besi gelang pintu rumah Jawa, ya. Ada kan besar kan itu? Nah, itu seperti dilemparkan ke tanah lapang itu. Tanah yang luas. Selatan kita itu kan ada sawah. Nah, ukurlah. Berapa luasnya? Itu perumpamaan saking kecilnya, saking besarnya arsy. Sementara kursi itu dibandingkan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, itu seperti tujuh logam, tujuh uang dirham, tujuh uang receh kita diletakkan di atas sebuah perisai. Perisai itu untuk tameng, untuk bertempur dan nutupi badan. Nah, tujuh uang logam kita letakkan di atas perisai itu. Itulah alam semesta dengan kursi. Baru kursi. Baru kursi. Belum lagi dengan arsy. Nah, kalau makhluk Allah seperti itu hebatnya, besarnya, gimana dengan Allah? Bisa sampai tingkat seperti itu kita membayangkan betapa hebatnya Allah. Mestinya di dalam ibadah terasa kita bahwa betapa kecilnya kita, betapa butuhnya kita kepada Allah. Di situ untuk pentingnya, di situ ini kita belajar akidah, belajar kenal Allah itu dengan untuk itu. betapa hebatnya, betapa butuhnya saya kepada Allah. Bapak enggak pantas untuk mengharapkan surga ketika tahu selama ini kita banyak nodanya, banyak kotornya. Ya. Qala wa qauluhu ta'ala aamintum man fis sama, ini sifat bahwa Allah di langit. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbuna Rabbunallahu alladhi fis sama taqaddasa ismuka wa qala lil jariyah ayna Allah qalat fis sama qala a'tiqha fa innaha mu'minah rawahu Malik bin Anas wa Muslim wa ghairuhuma min a'immah minal a'immah. Ini dari dalil tentang bahwa Allah di langit. Kata-kata fi di langit, di sini bukan berarti Allah dilingkupi, ya, nanti yang disebutkan nanti dalam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain Abu Imran, Imran bin Husain, ini bapaknya ditanya oleh Rasulullah, kam ilahan ta'bud, berapa ilah yang kamu sembah? Qala sab'ah. Sittah fil ard wa wahidan fis sama. 6 di bumi, 1 di langit. Qala man lazial man li raghbatika wa rahbati? Siapa yang kamu sembah karena kamu suka dan karena kamu takut, ya, dengan penuh harap dan penuh rasa takut? Qala alladhi fis sama, lihat. Qala fatrukis sittah wa'bud alladhi fis sama. Tinggalkan yang 6, sembahlah yang di langit. Wa ana u'allimuka da'watain fa aslama. Wa 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Tinggalkan yang 6, sembahlah yang di langit, aku akan ajarkan kepadamu 2 doa. Maka Husain pun masuk Islam. Anaknya juga masuk Islam, Imran bin Husain. Dan kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Tapi di sebagian ulama menyatakan hadis ini lemah. Nah, wa fiha nuqilan min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi ma nuqila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah annahum yasjuduna bil ard wa yazumuna anna ilahahum fis sama. Ini tentang sifat-sifat Nabi di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab Taurat dan Injil, itu menyebutkan sifat-sifat ciri-ciri Nabi, dan itu banyak. Dan itu kalau antum mau dengar, itu dalam kajian Hidayatul Hayara Radio Indosiar. Itu Ustaz Muhammad Syekh Fidhullah membahas itu setiap Selasa jam 9. Nah, itu sudah sampai pertemuan ke-30, sudah, itu sudah ada berapa membongkar penyelipan, apa namanya, pemalsuan mereka, ya, yang menutup-nutupi bisyarah tentang Rasulullah SAW dan umatnya, ini para sahabatnya, ada di dalam buku-buku mereka sendiri. Nah, disebutkan dalam kitab itu bahwa mereka, Rasulullah dan para sahabat itu, sujud di tanah dalam keadaan meyakini bahwa ilah mereka di langit. Nah, yang ke-18. Warawa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baina sama'in ila sama'i masirata kadza wa kadza. Ini kita sebutkan tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, jarak antara langit ini dan terusnya. Wa dzakara al-khabar ila qaulihi wa fawqa dzalikal arsy wallahu subhanahu fawqa dzalik. Dan Allah di atas semua itu. Fa hadza wa ma asbahuhu mimma ajma'a salafu rahimahumullah ala naqlihi wa qabulihi wa lam yata'arradu li raddihi wa la ta'wilihi wa la tasbihi wa la tamthilihi wa la takyifihi. Ya. Wa la takyifihi. Nah, tambahkan. Karena memang terkait dengan di langit kemudian dengan yang sebelumnya, ya, tentang Ar-Rahman ala Arsyistawa pernah ditanyakan kepada Imam Malik. Nah, yang menunjukkan jawaban Imam Malik menunjukkan bahwa salaf tidak mentakyif, tidak menjelaskan bagaimananya, tidak pula mempertanyakan bagaimana sih. Ketika ada seorang bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahman alal arsyistawa, kaifa istawa, nah, gimana istawa itu? Nah, Imam Malik marah, ya, al istiwa maklum, maknahu ghairu majhul, wal kaif majhul, ghairu makul, enggak masuk akal, enggak bisa kita memahaminya. Tidak bisa kita. Wasu'alu al-imanu bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Itu yang masyhur dari beliau, juga dari gurunya Rabi'atul Ra'i, juga dinukil dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qala sifatul rabi'ah asyar, yang ke-14, sifat al-ulu. Al-ulu min sifatillahi thabitati lahu bil kitab wa sunnah wa ijma' salaf, dalat alaihal uqul wal fitar. Ya, bisa dibuktikan dengan akal dan bisa dibuktikan juga dengan fitrah. Disebutkan oleh beliau nanti dia dalam penjelasan ini. Qala Allah Ta'ala wa huwal aliyul azim. Ini yang pertama, sarahah melalui asma Allah. Ismun min asma'il husna. Salah satu di antara nama Allah yang tertinggi, yang terbaik. Wa huwal aliyul azim. Maha tinggi, menunjukkan sifat maha tinggi Allah. Cuma nanti dengan orang-orang Asy'ariyah tidak mengakui kecuali dua sifat ulu. Ahlus Sunnah mengisbatkan tiga sifat ulu bagi Allah. Sifat uluwul dzat, uluwul qadar, uluwul qahar. Nah, mereka cuma dua. Uluwul qadar, uluwul qahar. Uluwul dzat enggak. Nah, kalau uluwul dzat berarti Allah itu ditunjuk. Nah. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, itu termasuk dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya, maha tinggi. Kemana pikiran kamu ketika membaca subhana rabbiyal a'la? Ke bawah, kiri, kanan, belakang? Nah, ini untuk membantah mereka yang menolak Allah itu di atas maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Rawahu Muslim min hadith Hudzaifah wa ajma'as salaf ala thubutil ulu lillahi fayajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala takif wala tamthil wa huwa uluun haqiqi yaliku billahi subhanah. Nah, wa yanqasimu ila qismain ulu sifatin bimakna anna sifatahu ta'ala ulya laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh wa daliluhu ma sabaq. Yang pertama menurut beliau adalah dalam sifat, yakni ulu sifat, bahwa sifat Allah itu maha tinggi, maha sempurna. Maksudnya maha tinggi di sini, ulia di sini, maha sempurna. Makanya di dalam Al-Quran disebut mathalul a'la. Ini sifat yang maha tinggi, maha sempurna. Laisa fiha naqsun. Itu maknanya al-mathalul a'la. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Kemudian ba uluwud dzat. Uluwud dzat. Bima'na anna dzatahu ta'ala fawqa jami'i makhluqatihi. Bahwa zat Allah di atas seluruh makhluknya. Ma'ama sabak. Dalilnya yang telah lewat. Di antaranya qauluhu ta'ala a'amintum man fis sama'. Apa kamu tidak percaya, tidak merasa aman terhadap apa yang ini, siapa yang ada di langit? Nah, siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Nah, amintun man fi di sini bukan berarti kemudian Allah dilingkupi, dikepung. Nah. Ala man di sini bisa bermakna ala. Amintun man ala sama. Nah. Sama mana dalilnya untuk bisa dimaknakan fi di sini maknanya Allah. Ya. Surat Tabarak wa Ta'ala. Tabarak alladzi biyadil mulk. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Famshu fi manakibiha. Kamu jalan di dalam perut bumi cari rezeki? Kita jalan di dalam perut bumi? Enggak kan? Di atas? Di atasnya. Famsu fi manakibiha, itu salah satu diantaranya. Kemudian perkataan Fir'aun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku salib kalian, la uqatti'anna aydiakum warjulakum min khilaf, wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Akan aku salib kalian di judhu'in nakhli. Di dalam rongganya, disalib, enggak kan? Nah, di luar. Nah, fi. Nah, ini enggak mesti fi itu di melingkupi dalam. Nah. Jadi dzarfiyah memang. Nah. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu lah. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kalau tadi ulu sifat, nanti masuk di situ sifat di situ ulul qadar juga ulul qahar. Nah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.